Rindu datang tiba-tiba, ketuk hatimu, ajak langkahmu, datang ke sini. Oh, oh, oh. Kalau tiada ku punya rasa malu dalam hati, mungkin di sana aku dan dia duduk berdua cerita indah tentang asmara. Mengapa harus kau tanggung rindu hanya karena malu? Aku pun mengerti, aku pun sadari, tapi rasanya berat langkahku ke sana. Oh, oh, oh, oh. Insan yang mana bila bercinta tak rasakan rindu? Oh, inikah cinta buatku gelisah tiada menentu. Biarlah ku di sini, pembaringan sepi, angan melayang hilang perlahan, tinggal harapan dalam impian jumpa kau pujaan. Tapi rasanya berat langkahku ke sana. Oh, oh, oh. Insan yang mana bila bercinta tak rasakan rindu? Oh, inikah cinta buatku gelisah tiada menentu. Biarlah ku di sini, di pembaringan sepi, angan melayang hilang perlahan, tinggal harapan dalam impian jumpa kau pujaan.